kariwan nu geulis midang dang kairut jajaka gandang getah ngeclak keur balangan mukus narai kasucian poek kunik mata cinta marengan cahaya terhibar pamikiranna bakal rek satuhu jajaka nu dipicinta kutan nu jadi panutan ningakeun taya laratan batra wali nyapait nyapeur meulit ka bakti nu geuris balang siang nu dikandung teu dosa bet ditandasa ditandasan.